tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh AA Soleh Jimatres Kayunan Kecamatan Soko Tuban dengan judul Diwedeni Wedenan Nyunggi Katut. Rito iki dialami Pak Diku, Yogwi Sentosol alias Pitoyo, Wong Desa Ndringu, Jegulo RT 3 RW 4. Pak Diku cerita karo aku mangkene. Kedadian iki tak alami tahun 1975. Naliko aku isih bujangan, aku sing biasa diceluk Sentosol alias Pitoyo. Naliko kuwi aku isih mergawe buruh ning gone Mbak Yuku Sumi ning desa Cekalang, ya iku ning gudang bako. Lokasine iku ning mburi omah, cedhak karo kali, lan panggonane rumbuk banget. Mergo sak turut-turut kali onone wit greng-grengan sing gremel kaya sarange demit. Zaman iku desa Cekalang saben bengi ya isih peteng banget. Sarono durung ana penerangan listrik, onone mung lampu petromak. Omah-omah yo cuman gawe dilahuplik. Saben bengi jam 7 munggah, omah-omah padha leben kabeh. Mergo swasana desa isih peteng, urung gebyar kaya jaman saiki. Aku sing mergawe mepe mbako ning gone Mbak Yuku Sumi. Sak bendino nginep ning gone Mbak Yuku. Yo maklum wae, jaman iku aku isih bujang lan istilahe cah nom. Yo eneng karep karo bocah mepe kuwi sing betahi aku mergawe lan senengi. Dino kuwi pas ketepaan malam jemah. Sing sorene mari entuk kiriman bako sing isuke kudu dipasah. Mbak Yuku Sumi banjur ngomong ngandani karo aku. Iki lho mbakku nek sisa-sisa kudu nang dipasah. Engko bengi jam 1 kowe tak bagai nggugahi wong masa ya. Banjur aku jawab, "Oh, iya Mbak Yu." Aku karo koncoku sing jenenge Jimin bengi kuwi yo buyonan karo bocah-bocah sing mergawi dereh. Yo biasa bocah nom seneng banget nek guyon-guyon karo cah wedok-wedok. Ora krasa nggonanku guyon jam wis nunjukke jam 12 kurang seprapat. Mbak Yuku banjur ngandani aku meneh. Jam 12 lho, nang diparani tukangnya masah. Anggitku aku ki yo males marani. Banjur aku ngongkon koncoku Jimin. Ben dee sing marani Tarji, Tasmo karo Sakim. Banjur jawab Jimin. Mama, aku rawani pit. dalane peteng pemeneh krungu jarine eneng wong bar mati dadi wedenan munggah kali karo nyunggi kadut. Lah kowe iki banci yo Min, ora ana wedenan ki. Ya wis aku tak budal dhewean wae, mbok baturi tora aku. Ora Pit, sepurane aku penggesang dilai gaspon kok. Engko nek pas kowe teko gak sanggesang meneh wis padang. Banjur aku nyendak sentra langsung budal. Omah sing tak tuju pertama nggone Tarji kuwi omahe sing nek sawah Samir. Kira-kira tengah dalan aku krungu kirik padha njukuk. Maklum bae, mergo desane kuwi erek karo alas persil. Aku ya mulai merinding banget mergo bengi kuwi sepi banget. Aku mung gremeng polahku dhewe mergo aku gak ana kanca. Asem Jimin, dikon ngancani kok ora gelem. Wae wis ape teko sawah Samir. Pas ning kuburan entek atiku. Suara kirik juguk mbaung malah dadi ora ana lereni. Aku sing nggawa senter banjur tak sentri apa sing tak pasi pewujutan beluk putih sing pas nek dhuwure kuburan anyar. Banjur senterku tak arahno. Aku campur wedi gemeteran. Ape mlayu ora iso. Tapi tak kendel-kendel mergo aku pengin ngetes jari nek wedenan disentri bakal ngilang. Tapi aneh, wujudan mau saya suwe bentuk rupa kaya kucing tambah gede modot sak do pedet. Suara kirik juguk saut-sautan aku tambah wedi. Saenenge donga sing diulang ruwae pakku wis tak rapakno, tapi yo tetep menter. Aku gagenan mlayu mergo aku eling pesene wong-wong biyen. Jere aja nglawan wedenan sak dhuwure jam 12 mergo bahaya. Sakwuse aku mlayu tekan kuburan mau aku leren mikir-mikir karo buk neng gek ngarepe omahe Tarji. Karo tak angen-angen mau. Tapi aku sengaja gak ngandani Tarji. Amarga wedi dekne rawani lewat lan baturi aku. Banjur aku wis tekan telon Cekalang, aku isih ana tugas sing kudu marani Yutarmi, ya iku sing omahe Cekalang arah kulon kali. Aku karo Tarji pisah teko telon, dheweke banjur omong. Wis ya, aku langsung naik gudang ae mergo jam 1 aku tak ngeloloni masa dhisik. Oh iya Ji, nang mrono dhisik mbaturi Jimin masa. Aku jek pemarani Yutarmi dhisik ya. Banjur kuwi kira-kira jam 1 luwe sak prapat. Aku tekan jembatan kali Cekalang. Ning swara gemericik kali karo jangkrik dilalah ana kedadian sing aneh-aneh. Wedhus mbrambyang ning ngisore jembatan. Aku banjur nganguk kali sing peteng dedet mau mergo aku penasaran swara wedhusku. Tapi aku tetep penasaran swara wedhuse sapa nek tengah wengi ning kali kene. Aku banjur medho ning kali sing peteng dedet mau liwat ngrasak-ngrasak sing jerone kurang luwih 4 meteran. Tapi aneh. Aku medho ora ana swara wedhus mau. Tapi aku balik meneh copot atiku. Krungu swara ciblang-ciblung sing ana nang banyu mau. Banjur senter tak arahno wujudan wong gawe kaos jubah ireng sing iso rojah rajeh tenguk-tenguk ning dhuwur kali karo nyunggi kadut sing gliput geteh. Raine gak ketok kulite kasar serem banget pokoke. Aku nganti semaput gak sadar nganti isuk. Wong-wong wis padha ngrumpiung aku. Terus tak critani apa sing tak alami pengalaman bengi kuwi. Ana sing ngomong ya kuwi sing dadi wedenan kuburan anyar kuwi. Tapi aku moh nyebutno jenenge mergo kuwi iso dadi fitnah. Iki cerita saka nggonku Jimatres Kayunan Soko. Pengalaman sing dialami Pak Deku Pitoyo Ndringu Jegulo. Kue-kue kabeh yen duwe pengalaman misteri ayo dikirimno neng tim Jima. Dengar setia, menurut survei alternatif di Indonesia, 50% pasien mengeluh setelah berobat. Mereka hanya sembuh gejalanya saja dan menjadi ketergantungan sama bahan kimia atau operasi itu banyak efeknya. Bahkan ada